صراحة. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين سيتقبل منا ببركة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi alafa bainana baina qulubil mu'minina fa asbahu bi ni'mati ikhwana wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabi tayyibin والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا اجعلنا من المتحابين فيك ومن المتجالسين فيك ومن المتزاورين فيك ومن المتبادلين فيك إنك أنت على كل شيء قدير. واحشرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, yang kami cintai, yang kami muliakan, orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di sini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas masalah haid praktis dan ringkas, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan bahas bab yang lainnya. Insyaallah waktu itu apa, haid sudah nifas? Nifas belum? Sudah? Sudah semua ya? Itu ringkas. Nanti ada bukunya Ibu. Kalau ada pelatihan series itu cuma 30 menit kali 2, sehingga orang faham haid dan tidak keluar dari mazhab Imam Syafi'i. Akan tapi itu dikemas dengan rumus-rumus, jadi mudah untuk bisa dipahami tentang haid. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala yang bukan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, ada hadis qudsi tentang solusi problem kemasyarakatan. Ada di antara kita saling bohong, saling berbuat zalim, saling mengambil harta saudara dan seterusnya. Permusuhan. Dan itu yang pernah ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permusuhan karena dunia. Sampai Nabi pernah bersumpah, wallahi inni la ahsha alaikum an tusyriku ba'di. Aku tidak khawatir kalian masuk syirik setelah aku mati. Kesyirikan tidak dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi yang aku khawatirkan adalah walakinni ahsya alaikum an tanafasu fiha. Yang ditakutkan Nabi adalah jika umat ini bersaing bermusuhan gara-gara dunia. Dan memang pertemuan orang karena dunia akan menjadikan bermusuhan. Biarpun itu kakak adik, rebutan waris dan seterusnya. Dalam dunia bisnis saingan. Kenapa pertemuannya? Karena dunia ini bikin masalah. Akan tapi alangkah indahnya jika pertemuan seseorang ini karena Allah, biarpun untuk mencari dunia. Maka akan semakin indah. Jadi problem kita ini adalah problem hati. Hati yang tidak tertata. Maka diskusi yang akan kami hadirkan di sini adalah untuk menyelesaikan permasalahan. Sehingga kenapa suami istri bertentangan, bermusuhan, berselisih, berbuat zalim segala macam. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi. Qala Allah Subhanahu wa taala yaumil qiyamah, Allah nanti di hari kiamat menyeru. Allah memanggil. Dan semoga yang dipanggil itu adalah kita semua. Bagaimana panggilan Allah? Ainal mutahabbuna bijalali al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Allah menyeru nanti di akhirat. Semoga kita yang mendengar dan kita yang datang. Wahai umat, hai hamba-hambaku, mana di antara kalian yang hidupnya di dunia dahulu saling mencintai karena aku? Al-yawma, hari ini, udhilluhum, aku beri perlindungan yang hidupnya di dunia menjalin persahabatan karena cinta karena Allah, suami istri karena Allah, biarpun urusan kerja dengan kawan, urusan kerja akan tapi karena Allah, maka itu nanti akan dicari oleh Allah. Al-yawm, hari ini aku beri mereka payung di saat tidak ada payung kecuali payung Allah. Akan Allah beri perlindungan dari teriknya panas matahari yang dikatakan hanya sejengkal. Akan dijauhkan, dilindungi oleh Allah dari dahsyatnya keadaan di padang mahsyar yang sangat mengerikan itu. Dan akan dipercepat proses menuju surga. Dan jika bagi ahli maksiat, orang munafik, orang kafir di padang mahsyar itu ribuan tahun, dan begitu sedih dan capeknya mereka di alam di padang mahsyar, sampai mereka orang-orang munafik, orang-orang kafir, ahli maksiat itu, mereka berkata, ya Allah, kami capek di padang mahsyar, ya Allah, pindah kami dari padang mahsyar yang membuat capek ini, biarpun harus ke neraka jahanam. Sampai mereka mengatakan begitu. Karena begitu dah capeknya keadaan di padang mahsyar, sampai mengatakan biarpun harus ke neraka. Padahal di neraka lebih parah lagi. Tapi para hamba-hamba ayo Allah yang mendapatkan payungnya Allah tadi, dia akan bersama rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah payung sehingga terik matahari yang katanya sejengkal itu tidak akan dirasa. Bahkan keadaan padang mahsyar yang harus ditempuh ribuan tahun bagi orang kafir dan munafik, bagi orang yang dipilih oleh Allah itu seperti kilat, sehingga dikatakan ma bainadz dzuhri wal asri, seperti antara zuhur dengan asar. Antara zuhur dengan asar. Sehingga tidak menemukan itu semuanya. Dan bahkan semuanya terasa indah. Dan indah itu cepat berlalu seolah-olah. Bagaimana tidak indah? Didampingi oleh Rasulullah. Dibawa ke telaga Kautsar. Diberi minum dengan tangannya Nabi Muhammad. Dan Nabi mendampingi kita. Terasa sangat cepat sekali. Tiba-tiba kita harus sudah berada di pintu surga. Nah ini loh, ayo kita cari. Bagaimana di dunia saat inilah kita hendaknya hidup saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada satu riwayat dari Abi Idris Al-Khawlani, bertemu ala salah satu ulama masuk masjid Dimask. Di masjid itu ternyata ada seorang anak muda yang parasnya tampan, berwibawa, lesannya fasih, dikerumunin orang, berfatwa, ditanya, menjawab. Kemudian Abu Idris Al-Khawlani bertanya, siapakah gerangan anak muda yang wajahnya bercahaya itu? Dijawab oleh orang yang ada di situ, ini adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Mu'adz ini wajahnya parasnya ceria, dan beliau adalah sahabat yang meninggal di usia 33 tahun. Muda meninggalnya. Dia adalah ahli fatwa, alim, dikedepankan pendapatnya. Setelah Abu Idris Al-Khawlani tahu wasanya itu adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal, langsung datang kepada Sayyidina Mu'adz lalu berkata, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, sungguh aku sangat mencintaimu. Mendengar jawaban orang tersebut, Sayyidina Mu'adz bin Jabal mengatakan, sami'tu Allah Subhanahu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad bersabda, yaqulullah subhanahu wa ta'ala yawmal qiyamati, Allah di hari kiamat nanti menyeru. Bagaimana seruan Allah? Wajabat mahabbati, wajib mendapatkan cinta dariku. Allah yang berfirman, akan mendapatkan kecintaan dariku. Siapa mereka? Allah menyeru, akan mendapatkan kecintaan kepada kecintaan dariku. Akan aku cintai, akan aku tolong, akan aku amankan, akan aku beri kebahagiaan, akan diberi segala kebaikan oleh Allah. Wajabat mahabbati, wajib dia mendapatkan kecintaan dariku. Siapa itu? lil mutahabbina fiyya, bagi orang yang hidup saling mencintai karena aku, Allah. Wal mutajalisina fiyya, orang duduk-duduk ini karena Allah. Duduk karena Allah indah. Tapi kalau bukan kalau duduk kita bukan karena Allah, habis untuk gunjing tetangga, untuk merencanakan kemaksiatan, pengen nonton apa besok, pergi kemana maksiat ini. Tapi kalau duduk karena Allah, itu yang diseru oleh Allah, wajabat mahabbati, akan mendapatkan kecintaan dariku, dari Allah. Mutajalisi nafiyya, yang duduk karena Allah. Mutazawiri nafiyya, saling kunjung, bukan karena pengen mendapatkan hadiah, bukan karena ingin membuka bisnis dengannya, berkunjung karena cinta kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala, wal mutabadzilina fiyya, dan saling memberi, memberi karena Allah, bukan memberi karena agar belanja lagi ke tokonya, bukan itu. Ngasih souvenir, ngasih hadiah bukan karena itu melanggar, bukan promosi agar pelanggannya semakin banyak, bukan itu, tapi memberinya karena Allah. Ini yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wajabat mahabbati, ia mendapatkan kecintaan dariku. Nah, ini pendidikan dari Allah untuk kita yang hidup di dunia saling mencintai karena Allah. Duduk saling mencintai karena Allah. Yang dibicarakan adalah perjuangan dakwah, kebaikan, tentang ibadah, tentang program-program yang bermanfaat untuk umat. Adalah indah duduknya orang karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita harus merenung dan berpikir tentang diri kita setiap kali kita duduk dengan sahabat kita di rumah dengan suami. Bagaimana kecintaan kita kepada suami, atau apakah hanya urusan syahwat, hanya urusan mempertahankan status suami istri sehingga tidak menemukan keindahan dan tidak ada saling cinta karena Allah, sehingga sesaat ada kedzaliman, caci maki, olokan, tempeleng dan seterusnya. Atau mungkin seorang wanita masih ngintil ikut suaminya hanya karena urusan nafkah, takut kalau dicerai nanti gak ada yang beri makan. Berarti dekatnya seorang istri kepada suami adalah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, hanya karena urusan perut, urusan makan. Rendah itu semuanya, tidak disanjung oleh Allah, tidak akan dicari oleh Allah, tidak akan dipanggil sebagai orang yang saling mencintai karena Allah. Menai perkumpulan kita, menai niat kita di saat kita bersahabat dengan siapapun, jangan sampai pertemuan kita adalah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wajabat mahabbati. Kemudian sering kita mendengar kalimat cinta karena Allah, cuman kadang kita ini pengen menerjemahkan yang gamblang itu kayak apa sih. Setiap hari kita dengar kita saling mencintai karena Allah, habis itu tempeleng-tempelengan aja, mencuri, bohong, katanya mencintai karena Allah. Kita harus tahu makna cinta itu, lihat. Sederhana tanda cinta itu, tidak ingin melihat orang yang dicintainya susah. Jika yang dicintainya susah, maka kita ikut susah. Kalau dia bergembira, kita ikut gembira. Dan katakan kepada diri kita, kalau hati kita kotor, jika kita melihat orang bergembira tapi susah, hati kotor. Jadi ada tanda bagaimana kita mencintai karena Allah, dan ini harus kita latih dan selalu kita tes. Kalau sudah cinta karena Allah, duduknya kita dengan seseorang tidak beda apakah ini si fakir atau si kaya, tidak beda apakah ini duduk dengan seorang fakir atau orang kaya. Kalau sudah cinta duduknya karena kekayaan, ya suatu ketika mungkin duduk dengan orang fakir, tetangga yang fakir. Mungkin masuk angin atau apa. Lalu mohon maaf, mungkin keluar keringat yang tidak enak. Atau tiba-tiba buang angin juga. Apa saja yang jangan tidak enak. Ini pemajlis, gak punya adab. Karena orang fakir, tidak punya tata krama. Orang fakir mudah ditegur dengan kasarnya. Tapi giliran bos kaya itu, tak tahunya keluar baunya itu. Mbak Ji, masuk angin ya, mau dicarikan obat. Beda cara ngomongnya nih. Jadi, kalau orang fakir lah, ini berarti duduk kita itu bukan karena Allah nih. Karena orang kaya cara sama, Mbak Ji, anu sakit perut ya, itu hati anterin ya. Tapi orang fakir, Masjid kamu nyater baunya ni. Nah, ada duduk kita itu bukan karena Allah. Kita perlu menata hati di saat kita duduk berdampingan dengan sahabat dan saudara. Jadikan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang nyaman, sehingga kita selalu ingin bertemu dengan sahabat, saudara, kenalan. Ini yang perlu dicari, menumbuhkan makna kecintaan dan agung. Itulah yang hilang di masyarakat kita. Ada cinta, enggak ada uang, indah hidup. Ada uang, enggak ada cinta, tidak nyaman. Kekayaan, jadi paling mahal adalah cinta di dalam hati. Sehingga cinta itu kaidahnya memberi, enggak peduli. Sehingga seorang yang mencintai pun rela dirinya sakit, rela dirinya tidak makan demi yang dicintainya. Terbaca di lidah dan wajah seorang ibu yang di saat menemukan anaknya sakit, kemudian dia berkata, ya Allah, biar saya saja yang sakit, jangan anak saya. Bahkan mungkin dia rela dipatahkan untuk tidak makan demi anaknya, nanti anakku pulang, biar anakku makan, dia lapar, seorang ibu, karena ada cinta di dalam hatinya. Kalau cinta ini hidup di dalam hati kita, indah hidup kepada siapapun. Dan seorang ibu yang nahan lapar demi anaknya, itu pun ternyata di saat melihat anaknya lahap tuh senang, padahal yang makan adalah anaknya, itulah cinta. Sama suami istri, ego hidupnya, wah, yang satu senang AC, yang satu enggak senang, mati listriknya, merusak nanti AC-nya. Yang senang AC, gedekan AC sampai 18 derajat. Yang enggak senang AC marah, ah ini. Mana saling menghargai pasangan? Ribut terus setiap hari. Karena apa? Dia tidak mengerti makna cinta yang sesungguhnya. Cinta karena Allah. Itu yang perlu kita bangun. Cinta karena Allah adalah masa depan orientasinya. Harapannya adalah masa depan. Kalau seorang istri membiarkan suaminya tidak salat, seorang istri membiarkan suaminya tidak salat, tapi dia masih akrab asik tanpa menegur dan mengingatkannya, maka itu adalah cinta karena Allah tidak ada di situ. Karena duit tuh. Akan tapi mungkin seorang istri tiba-tiba menangis karena belum bisa mengingatkannya, masih ada cinta karena Allah. Menangis, ternyuh. Seorang suami pun demikian, ingin mengingatkan istrinya yang salah. Dari sini. Jadi untuk melihat ini tanda, baru tanda. Bagaimana tanda kita cinta karena Allah? Kalau ada pasangan kita melanggar Allah, tentu kita paling sakit. Ngebayangin bagaimana nanti dihukum oleh Allah, disiksa oleh Allah. Menangis. Ada seorang, salah satu dari cucu Nabi SAW, Imam Muhammad, mendengar berita bahwa tetangganya ada yang melakukan zina. Mendengar tetangganya melakukan zina, dengar tetangganya melakukan zina. Tiba-tiba wajahnya pucat dan mengucurkan air mata. Lalu ditanya oleh muridnya, Imam, apakah kau kenal dengan orang itu? Tidak. Lalu kenapa engkau menangis? Dijawab oleh Imam, yang aku tahu di sini adalah umat Nabi Muhammad semuanya. Artinya yang telah berbuat zina itu adalah umat Nabi Muhammad. Aku takut nanti dia tidak dilihat oleh Rasulullah. Aku takut nanti dia dihukum oleh Allah. Aku takut dia nanti masuk neraka. Menangis. Sekarang tetangganya kepleset, terjerumus, kena bencana zina, digunjing sak kampung. Masuk neraka semua satu kampung. Problem nih, kelihatannya wajah ahli ibadah, ahli pengajian, tapi lidahnya tidak pernah dibenahi. Kenapa? Rusak hatinya, tidak punya cinta. Hati-hati. Ini yang perlu kita bangun, cinta karena Allah. Dan kalau sudah cinta karena Allah, indah. Yang dipandang adalah bagaimana pasangannya itu adalah nyaman di saat dekat kepada Allah, mencintai Allah, ibadah kepada Allah, jauh dari kemaksiatan. Dan nanti buah daripada cinta ini, itu cinta abadi itu. Kalau kita ingin bercinta yang selamanya adalah cintailah karena Allah. Kalau cinta bukan karena Allah, akan berakhir bersama akhirnya sesuatu tersebut. Yang mencintai seseorang karena kecantikannya, umur 50 sudah berubah. Yang mencintai seseorang karena kegagahannya, tak tanya umur 50 juga sudah jalannya semboyongan, banyak penyakitnya. Yang mencintai seseorang karena kekayaannya, bisa saja besok jatuh melarat. Dan seterusnya, mencintai seseorang dengan pangkatnya, apalagi 5 tahun paling lama. Tapi mencintai karena Allah, lihat, indah. Dan ini perlu dibangun, sehingga orang ini akan disebut oleh Allah dan dicari oleh Allah, bahkan dikatakan akan dibuatkan oleh Allah, akan dibuatkan oleh Allah, rumah yang istimewa di surga nanti, yang rumah ini dirindukan oleh orang-orang besar seperti para nabi dan para syuhada, para kekasih-kasih Allah berkata, itu rumah untuk siapa? Itu istana untuk siapa? Dijawab, itu istana untuk orang yang di dunia hidupnya saling mencintai karena Allah. Baik, nah ini mencintai karena Allah. Hadis itu panjang. Syarahnya pun juga sebetulnya panjang, cuman di sini kami ingin menghadirkan tentang masalah puasa mukaddimah pertemuan yang akan datang. Jadi kita harus paham bahwa puasa biarpun dulu pernah Buya hadirkan, semoga bisa semakin mantap ilmu puasa kita. Tapi kita sempurnakan masalah saling mencintai karena Allah. Baik. Bagaimana agar kita bisa mencintai karena Allah? Seorang pria dengan wanita, lawan jenis. Ada fitrah yang Allah berikan kepadanya. Tiba-tiba ada getaran. Tiba-tiba ada, mohon maaf bahasa kita adalah, tiba-tiba jatuh cinta. Dan itu ada fitrah, dan fitrah itu suci, enggak ada kotornya. Cuman kadang berebut di situ hawa nafsu ingin masuk. Masuk bab syahwat. Sehingga hawa nafsu mengajarinya untuk berhayal di tengah malam untuk ingat dia. Bahkan di saat melampiaskan syahwat pun sudah dibayangkan dengan itu sudah iblis sudah syahwat. Tapi ada kecenderungan yang karena Allah, lihat. Seseorang laki-laki tiba-tiba terpesona dengan seorang wanita mungkin. Agar tahu ini karena Allah atau karena syahwat, lihat tujuanmu apa dengan dia. Kalau hanya cantiknya saja enggak ada kelebihannya, apa itu pasti syahwat dan hawa nafsu. Apalagi kekayaannya pasti syahwat bukan nafsu. Pasti ada nilai agama yang akan dibidik di situ yang menjadikan dia bergetar. Mungkin dia seorang solehah, seorang yang sangat berbakti kepada ibunya, seorang, dan itu wajar. Itu adalah fitrah, semua orang ada yang semacam itu. Kemudian setelah dia mengetahui bahwasanya di dalam hati ada getar kepada orang tersebut, dibatasi. Ada halal haram di sini. Biar murni yang ada di dalam hatiku, benih cinta yang suci murni tidak boleh dikotori oleh itu. Dibatasi. Aku pastikan aku tidak boleh menghadirkan dia dalam hayalku. Aku tidak melihat fotonya. Aku berusaha untuk tidak melihat wajahnya setelah itu. Aku terus diperangi. Kemudian apa? Karena dia memang berminat, usahanya apa? Aku akan lamar di orang tuanya saja. Selesai. Berarti karena Allah. Kenapa? Dia tidak ingin melanggar Allah. Berusaha menuju ke yang halal. Membangun komunikasi dengan keluarganya, ia mungkin pengen tahu gimana sekolahnya dan sebagainya, namanya bab ta'aruf. Ini contoh yang sering disalahgunakan makna cinta karena Allah. Jadi kalau di situ ada pelanggarannya pasti karena syahwat dan hawa nafsu. Adik-adikku semuanya faham makna ini. Kalau saat itu ada, mohon maaf, ada syahwat, ditumpangi oleh syahwat, hati-hati. Bukan cinta karena Allah lagi. Kalau dituruti membahayakan. Artinya harus yang kebayang di dalam benakmu adalah kemuliaan. Setelah pernikahan nanti akan apa yang dilakukan? Misalnya berjuang, mungkin dia adalah seorang ustazah, dia adalah seorang wanita solehah, atau yang bisa diajak berjuang, atau dia seorang laki-laki yang baik yang diajak berjuang. Ini contoh, kita beri contoh untuk anak muda dulu. Tapi kalau sudah dilanjutkan dengan telepon setiap saat, SMS setiap saat, yang tidak ada batasnya, yang dibicarakan pun bukan urusan yang normal, sudah masuk ke bab-bab yang sangat pribadi, sudah bukan karena Allah lagi di situ. Harus dibersihkan lagi. Baik, itu urusan anak muda. Jangan sampai kita ditipu. Sehingga mohon maaf masuk dalam dunia hayalnya. Apalagi setiap manusia itu ada syahwat yang berkala datang sesaat-sesaat. Tidak pagi, sore, siang, dan seterusnya. Subhanallah. Setan membisikkan. Tapi orang yang takut karena Allah tidak. Itu adalah halal. Itu haram untukku. Aku akan batasi sebisa mungkin sampai diputuskan bahasanya. Dia adalah milikku, aku miliknya. Qabil tu nikah. Jadi getaran itu bukan, jadi ada benih. Jadi seantara kita ada benih cinta itu. Bahkan kepada sesama pun ada benih kita itu. Sehingga yang perlu adalah bagaimana memangkas penyakit-penyakit itu nanti. Ditunggangi syahwat, kita pangkas. Jadi benih cinta itu ada di antara kita sesama muslim. Ada. Coba, ibu di negeri ini contoh. Di negeri kafir sana. Semuanya adalah orang kafir. Ibu sendirian satu keluarga. Tiba-tiba di situ ada orang dari Jawa Timur, tak tanya keluarga juga di kampung itu keluarga muslim, lihat. Mudah akrab kan? Hei, ya Allah. Dipertemukan oleh agama. Ini belum kenal saingan bisnis, belum. Jangan saingan bisnis dulu. Ini urusannya adalah sama-sama dia adalah umat Nabi Muhammad dan ini umat Nabi Muhammad. Begitu polosnya hati orang yang beriman ini, biarpun pemain bola pokoknya namanya Islam, Islam. Ada benih itu di situ sebetulnya. Dan benih kita itu benih saling mencintai untuk bisa bertemu hati itu mungkin karena kita sama-sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, benih ini akan subur. Kapan? Di saat tidak ada penyakit. Karena di samping ada benih, kalau tadi laki dengan perempuan ada benih kecenderungan, kemudian akan disuburkan itu nanti. Syahwat itu pun ternyata juga menyuburkan cinta, asalkan di menyuburkan cinta yang suci kalau syahwat itu dipandu dengan syariat. Sebab syahwat tidak boleh dipangkas. Memangkas syahwat adalah bertentangan dengan fitrah. Sehingga Nabi marah, ada orang berkata, aku tidak akan menikah selamanya ya Rasulullah. Tidak akan. Aku akan berusaha untuk tidak tidur malam selamanya. Marah Nabi Muhammad. Waktiku ladhi haqqin haqqah. Berikan semuanya kepada seseorang haknya. Nabi sampai mengatakan, ana atqakum, aku adalah paling takwa di antara kalian. Tapi aku juga menikah dengan perempuan, wanita. Aku juga paling takwanya di antara kalian. Sesaat aku buka, sesaat aku juga berpuasa. Puasa, buka. Aku adalah paling takwanya manusia. Aku sesaat bangun malam dan aku pun juga tidur malam. Jadi memangkas syahwat tidak bisa. Tidak boleh, bukan suatu yang baik. Akan tapi, lihat, tidak ada syahwat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya kecuali Allah juga beri sarana untuk melampiaskan yang bersih, mulia, dan agung. Semuanya. Makan adalah syahwat. Makan adalah syahwat. Akan tapi Allah pun membuka makan yang halal dengan niat untuk bisa beribadah mulia di hadapan Allah urusan makan. Kambing makan, orang kafir makan, penjahat makan. Akan tapi bedanya orang beriman di saat makan ini, dia harus makan makanan yang halal, menjadikan Allah ridha. Syahwat urusan yang sangat pribadi, syahwat ada. Dan itu nikmat dari Allah kalau tidak ada syahwat. Adam diberi oleh Allah syahwat seorang hamba. Sehingga hubbu syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatirin muqantarati zuyina lin nasi hubbu syahwat. Diperhiasi manusia itu untuk cinta nuruti syahwatnya. Dan syahwat itu nanti lihat, jika syahwat itu dipenuhi, dilampiaskan sesuai dengan syariat, maka tazyinnya di dalam Al-Qur'an zuyina itu adalah dari Allah. Sehingga diberi oleh Allah fitrah ini mencari, senang dengan kaum laki-laki. Pria senang dengan wanita, wanita pria. Allah titipkan itu, tazyin dari Allah. Kapan? Selagi itu masih batas syar'i. Sesuai dengan syariat. Sehingga ada pernikahan, lihat. Di dalam pernikahan apa yang terjadi di situ? Kemuliaan. Mulai dari akad nikah, hubungan suami istri, anak yang soleh, suami keluar mencari nafkah seperti orang jihad di jalan Allah, pagi sore harinya kecapean berbaring, ternyata diampuni dosanya oleh Allah, karena halal. Coba yang kumpul-kumpul, keluar rumah haram, pulang haram, tidur haram, semuanya haram. Indah, karena syahwat bukan untuk dipangkas. Begitu juga, ini bukan urusan suami istri saja, bukan soal laki perempuan, sama dengan sahabat. Syahwat senang dunia, sehingga kita duduk dengan seseorang karena kekayaannya, awas. Kalau engkau ingin bekerja dengan yang bekerja, lah ini loh cara jual beli yang benar. Berdagang dengannya dengan kejujuran, Anda diuntungkan, dia diuntungkan, lihat. Sehingga tidak akan merusak persahabatan kita, perkenalan kita. Jadi itulah yang dimaksud karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi bibit itu ada. Benih itu ada, benih saling mencintai karena Allah, akan tapi yang menjadi masalah adalah penyakitnya yang grogoti. Penyakit apa itu? Kan gitu. Di saat cinta itu tidak tumbuh, secara otomatis wilayah hati itu akan ditempati oleh yang lain. Mau tidak mau. Jadi tidak bisa, tidak, harus. Di saat cinta itu tidak tumbuh subur, maka yang subur adalah kebencian dan kedengkian. Di saat kebencian dan kedengkian dipangkas, suburlah makna kecintaan. Jadi benci. Sehingga yang namanya kebencian kalau sudah kuat di dalam hati seseorang, tidak bisa menerima kebenaran, susah menjadi baik. Dan dia akan selalu dikuasai oleh hawa nafsunya, lebih cinta kepada pangkatnya. Dengan siapapun dia mengambil kebenaran, tidak akan bisa benar. Kalau bulan ini adalah bulan Isra Mi'raj, kisah Isra Mi'rajnya Nabi SAW, di situ ada salah satu orang yang kerjaannya adalah belajar dengan Nabi Muhammad. Gurunya adalah Rasulullah. Mengambil ilmu dari Rasulullah. Mendengar lidah Nabi berucap hadis Nabi. Dengar lidah Nabi yang mulia mengucapkan Al-Quran. Dengar wahyu, turun wahyu. Dan dia bisa menghafal wahyu. Menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Dan banyak ilmu yang diambil dari Nabi SAW. Cuman ternyata hatinya belum ketemu, lihat. Hatinya ada kedengkian dan kebencian kepada Nabi Muhammad. Biarpun dia duduk dengan Nabi Muhammad, belajarnya dengan Nabi paling mulia, maka keluarlah manusia yang namanya Abu Jahal. Jadi Abu Jahal dikatakan orang yang sangat rajin belajar dengan Rasulullah. Cuman tujuannya bukan cari ilmu, tujuannya adalah mencari-cari kesalahan Nabi Muhammad yang tidak pernah ada. Akhirnya pun dia kecewa tidak ketemu. Nabi tidak bisa salah, karena Nabi adalah Nabi, dijaga oleh Allah. Sama di hari ini pun kalau kita duduk dengan seseorang, hati kita sudah dengki, gak bisa. Dia nasihat pun bilang, sok bener loh. Ustadz dengan ustadz pun gak bisa baik kalau hatinya dengki. Gak bisa nerima kelebihan seseorang, musibah. Nah, istilahnya begitu tok. Yang penting dia ceritakan ini kalangan ustadz. Kalau kalangan ustadz saja gara-gara dengki di dalam hatinya, gak bisa nerima kebaikan dari orang, apalagi yang bukan ustadz. Ya contoh saja, yang paling kami buat contoh, ustadz Al-Quran. Ustadz Al-Quran kan hafal Quran, jadi muridnya banyak. Karena dia ustadz Al-Quran, setiap di rumahnya ada tulisannya gede tentang Quran. Khairun nas man ta'allama al-Quran wa 'allamahu an-nas. Sebaik-baik orang itu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan orang lain Al-Quran. Paling bagusnya orang ngajar Al-Quran. Karena Al-Quran kalamullah. Ceramahnya kepada santrinya pun demikian. Al-Quran kalamullah, firman Allah. Sebaik-baik ucapan adalah Al-Quran. Kalimat yang kita ucap pun pahala, biarpun enggak ada niat, enggak faham. Biarpun enggak faham dapat pahala. Pahalanya ada satu huruf dapat pahala. Kalau wudhu dilipat gandakan lagi, begitu mudahnya kita mendapatkan pahala dengan Al-Qur'an. Dan semua ilmu di dalam Al-Qur'an. Kamu harus belajar Al-Qur'an. Jangan sampai tidak benar baca Al-Qur'an. Harus pakai tajwid, tajwid, tartil. Ah, nasihat benar. Hebat nasihati santrinya untuk Al-Qur'an. Tapi ujung-ujungnya apa? Ganyang ustaz sebelah. Itulah nak coba. Ustaz yang sebelah itu, ilmu fikihnya hebat. Fikih hebat, hukum sana sini. Tapi artinya fikihnya hebat, tapi Al-Qur'annya enggak baik. Ini karena apa? Dengki. Ustaz fikihnya pun demikian. Ustaz fikihnya juga pendengki kelas tinggi rupanya. Ini kalangan ustaz dulu, saya buat kalangan ustaz contoh. Wah, di pondoknya gede tulisannya. Man yuridillahu bi khairan faqih fiddin. Kalau Allah mengendaki seseorang itu jadi baik, itu ibu dijadikan ahli fikih. Hadis Nabi itu. Jadi fikih ini adalah pilihan Allah. Kalau orang dijadikan oleh Allah ahli fikih, berarti dipilih oleh Allah. Fikih yang mengetahui halal haram, halal haram. Agar kita bisa menghindari kemaksiatan, melakukan ketaatan, jauh dari yang dimurkai Allah, itu dengan fikih nak. Maka kamu belajar fikih ya, fikih, fikih, fikih, fikih, fikih. Benar nasihatnya. Ujung-ujungnya apa? Lihat nak, apa itu sebelah itu? Apa artinya orang apal Quran tapi enggak ngerti fikih? Contoh. Bukan harus ustaz, punya majlis eker-ekeran. Majlis tuh maksudnya ibu-ibu yang di sana tuh. Ya Allah. Kalau sudah seragam, beda aja enggak mau noleh. Beda seragam. Model apa ini? Ini Abu Jahal pakai kerudung itu. Ya boleh, di sini ada Abu Jahal pakai kerudung. Wah, kira-kira. Lah kesombongannya macam-macam. Ada yang mengatakan, majelis kita ini, Ibu tahu enggak? Ini majelis paling banyak jemaahnya. Kita sampai berapa ratus. Ya. Lihat orang sana. Mabulu, kita. Ini sombong dengan banyak. Yang sebelahnya kamu kalah. Kita ini biarpun sedikit, tapi majelis paling lama, paling berkah. Apalagi? Yang sebelah lagi, bingung alasannya apa. Lihat majelis-majelis ini. tanda majelis itu hebat kalau didatangi orang-orang hebat. Lihat, datang ke tempat kita, Habib Fulan, kiai ini sudah di sini. Belum pernah masuk sana kan? Itu juga Allah yang memilih ke tempat kita. Jadi majelis kita paling berkah. Wah, akhir-akhir nanti. Apa lagi? Satu lagi. Ini contoh saja, sebab kadang-kadang benar begini nih. Sebab kita di masyarakat, biarpun saya buat contoh, ternyata ibu-ibu pada senyum. Iya, Bu, ya persis gitu tuh. Innalillah. Abu Jahal pakai kerudung tuh. Innalillah. Eh, betul. Sampai pakai grup-gruban. Grup hafidul, tahfid, hafidat Quran. Ini tim. Jadi kalau ada orang kelahiran, Bu, langsung ada yang lobby. Ibu, Bu, nanti khatamannya saya saja ya. Khatamannya saya. Ini hafalan Quran, kerjaannya khataman. Gara-gara kedahuluan sama orang lain saja. Lah kok kamu duli saya? Ini kan wilayah saya. Kamu cari orang sana. Aduh, kok cari? Kok pakai wilayah-wilayahan? Sampai ustaz ceramah pun pakai wilayah-wilayahan nanti itu. Ini dari kalangan dunia ilmu. Na'udzubillah. Karena ada apa? Hasad. Jadi hasad kedengkian itu tidak akan bisa melihat kebenaran. Rugi lah. Abu Jahal itu belajar dengan Nabi Muhammad gak ngambil faedah. Apalagi gurunya bukan Nabi Muhammad. Gurunya Nabi Muhammad pun tidak tidak ada gunanya. Karena apa? Hatinya yang tertutup. Karena ada kedengkian dan kebencian. Kalau sudah orang benci itu tutup, Bu. Ibu dinasihati orang yang ibu benci. Sok bener. Oh, kayak hebat-hebat aja. Iya, iya, iya. Tahu, tahu, tahu. Sombong, kebencian. Tapi kalau hati yang polos, subhanallah, masya Allah, terima kasih. Dan orang benci itu tidak enak, capek hidupnya orang benci. Hati kotor. Dan nanti ada penyakit lagi yang disebabkan karena kedengkian dan kebencian itu. Aneh betul kita menemukan keanehan-keanehan. Kita dapat pengaduan masuk kampung-kampung kita itu. Ada pengaduan kayak model-model begini, astagfirullah. Ini apa yang dicari dari majelis-majelis itu? Eker-ekeran ribut. Ini kumpul aja kalau pengajian Buya aja, Buya. Ini kalau bubar-bubar tuh, apa yang ada ngomong itu? Karena kita aja datang waktu pada datang. Tapi kalau bubar, sudah. Nah, ini yang harus difahami bahwasanya penyakit-penyakit hati. Menjadikan permusuhan kita. Berguru dengan Nabi sekalipun tidak akan bisa mengambil faedah. Kenapa? Di dalam hatinya ada kekotoran. Tertutup hatinya. Kotor hatinya. Benci. Itu yang ditakutkan Nabi, dabba alaikum da'ul umami qablakum. Akan merayap, awas, hati-hati, nanti, suatu ketika nanti akan merayap di hati kalian itu penyakit umat terdahulu. Al-baghda'u, al-hasadu wal-baghda', kedengkian dan kebencian. Wayal haliqatu, itu adalah pemangkas. Wal aqulu tahliqu sya'ra, dan aku tidak mengatakan itu memangkas rambut, akan tapi tahliqu dina, memangkas agama. Karena kebencian lihat agama dibuang. Seperti enggak punya agama. Biarpun untuk ustaz. Kalau sudah ada benci di dalam hatinya, seolah-olah tidak punya agama. Allah. Muncul penyakit lain lagi apa? Gara-gara benci dan dengki tadi apa? Gunjing. Gunjing. Maka majelis kita tidak boleh ada gunjingan dimanapun berada. Tidak boleh majelis kita ada majelis gunjing, ngomongin orang lain, enggak boleh menghabiskan pahala, memangkas cinta. Kita ingin mencari cinta, jangan kotori dengan kebencian dengan seseorang. Saya tidak ingin mendengar kejelekan siapapun. Bahkan doa yang sering kami panjatkan, ya Allah, tutuplah aib orang lain dari mata kami, ya Allah. Tutuplah aib orang lain dari mata kami. Jangan ajak kami gunjing orang. Akan diusir dari majelis. Ini ada, harus kita. Apalagi yang menggunjing kalau sudah ustaz, jamaahnya diam, enggak berani ngomong, mau meninggalkan enggak enak ustaznya gunjing. Neraka semuanya. Nah ini, kalau sudah benci tidak enak, masya Allah. Benci itu melihat apapun, lihat rumahnya. Ada aja komentar itu. Rumahnya sih gede, hutangnya, ada tambahannya. Ada apa pakai tambahan? Diam aja daripada ngomong begitu. Sampai ngelihat anaknya sudah spekel ini. Pada anaknya lucu, orang lain pada cium, orang pada megangi, orang lain pada ini, dia enggak. Ya, ketahuan wajah-wajah Abu Jahal tuh. yang lain tuh sium, anak kecil lucu mungkin itu kan. Ah, ini sayang, sayang, sayang, sayang. Ya. Yeah. Gusah ayamnya yang dibenci dengan ayam biasa, ayam innalillah hati kotor. Nah, sekarang kita perlu memangkas ilmu itu dengan singkat. 11. Bagaimana memangkas dengan singkat? Ini pernah kami hadirkan di sini, cuman kami ulang-ulang lagi. Mungkin sudah lupa, sehingga kita masih sering membenci dengan saudara dan sahabat kita. Benci tidak ada guna. Kalau orang membenci, ketahuilah. Kalau orang marah, jangan benci. Kita boleh marah. Kita marah dengan seseorang. Sebab marah itu juga sifat mulia. Asalkan dipandu dengan syariat. Kalau orang gak pernah marah itu orang dungu. Orang marah. Marah itu menjadikan orang bisa berjihad, menjadikan cemburu. Kita mungkin marah ada orang berbuat salah kepada kita. Saya marah. Tapi kemarahan kita jangan sampai menginginkan dia sengsara. Tetap marah kita, kita tumbangi. Ya Allah, aku marah dengannya. Aku tidak bisa melihat mukanya. Dia telah mengambil duit saya, berbohong, khianat. Tapi jangan sampai kita itu membenci dia sampai tidak menginginkan dia masuk surga. Jangan khawatir bu, saat marahnya kayak apapun, doain dia masuk surga. Surga itu luas, gak ketemu di surga. Aman nanti. Juh, luas. Sampai surga itu sangat luas. Dia di surga sana, ibu surga sini, gak ketemu lagi sudah. Jangan-jangan dianggap surga itu sempit seperti kamar ini. Kenapa masih kita halangi dia masuk surga ini? Kalau kebencian yang berlebihan itu. Neraka. Sampai ada gara-gara tak tuntut nanti di akhirat. Hebat benar. Siapa yang mendidik seperti itu? Ada. Aku tuntut. Legalah hati. Mungkin kita marah dengan dia. Iya, aku tidak bisa melihatnya. Aku kalau melihatnya emosi yang datang. Iya, aku marah. Akan tapi ketahuilah, aku tidak boleh menginginkan dia masuk neraka. Ya Allah, aku marah dengannya. Tapi jadikan dia ahli surga, ya Allah. Aku tidak melihat, belum mampu aku melihat. Memang kadang-kadang terlalu besar kesalahannya, sehingga kita tidak bisa melihatnya. Tapi jangan jadikan kita menginginkan kejahatan kepada dia. Jangan sampai menginginkan dia terjerumus. Jangan sampai kita bertepuk tangan atas musibah yang menimpanya. Awas. Karena benci, karena marah, mungkin dia kena musibah. Syukurin tuh kapok. Nah, awas. Yang bertepuk tangan atas musibah yang menimpa orang lain, dia tidak akan mati kecuali dia harus ketimpa musibah yang serupa. Cepat atau lambat. Ini hati-hati. Makanya ngapain? Harus tetap marah-marahnya kita kayak apa, tetap kita doakan agar dia menjadi ahli surga. Enggak apa-apa enggak ketemu dia. Surga, surga kita mungkin. Surga beda pangkat, beda tinggi. Mungkin dia lebih tinggi, ada bawahnya atau anda tinggi bawahnya. Atau surga luas, sampai surganya satu orang lebih luas dari bumi seisinya. Ayo. Jangan sampai ada dendam yang itu. Lalu bagaimana untuk mangkas ini semua? Tutup poin kita langsung saja. Sederhana yang pernah kami hadirkan. Biasakan dengan banyak mendoakan. Ini sering saya ulang-ulang, biarpun sering dilupakan. Sering, saya ulang-ulang habis setiap saat doain orang lain, doain orang. Dan betul ini dikatakan oleh para ulama, ada satu hal yang sangat luar biasa tapi sering dilupakan oleh seseorang. Mendoakan orang lain. Mendoakan itu kalau kita mikir dengan akal, tidak dirasakan di hati, paling gampang. Oh, doa itu kan nggak pakai modal, ya kan? Doain semoga dia rezekinya banyak. Ini kan enteng. Tapi giliran praktek. Doain anak mah enteng, anak kita cintai, semoga anakku soleh soleh. Tapi tetangga itu yang pinjam duit nggak balik balik, enggak deh. Kotoran hati, kotoran jiwa. Nggak boleh kita biarkan hati kita kotor, tidak. Hari ini kita pangkas agar mendapatkan seruan Allah nanti. Ya Allah, indah kalau sudah dipanggil Allah, mana yang saling mencintai karena aku, diantarkan nanti kita ke rombongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dipanggil oleh Rasulullah, dibanggakan oleh Rasulullah, dilihat oleh Rasulullah, melihat wajah Rasulullah. Oh. Tapi kalau sudah kita kotori hati kita di dunia, sudah enggak enak di dunia itu orang punya benci dan dengki. Orang dengki itu kan unik. Melihat mobil tetangga nyos. Melihat rumah tetangga enggak enak. Lu ada apa? Mobilnya enggak nabrak kita. Memang unik. Makanya dikatakan itu termasuk orang yang paling dungu. Dan lebih dulu lagi orang itu nyalahkan Allah, seolah-olah mengatakan begini, ya Allah salah engkau, ya Allah ngasih duit dia, mestinya saya, gitu. Itu orang ngedengki itu sebetulnya akan nyalahkan Allah, makanya dosanya gede dia. Allah memberikan dia rezeki, bukan salah, Allah pilih itu. Allah beri keberhasilan kepada orang itu, Allah pilih. Lah kok kita nyalahin gitu kan, kan kurang ajar kepada Allah, makanya itu dosa. Jadi ada, kita punya pembahasan dosa-dosa besar yang jarang dibahas. Ada orang menyerukan Allahu Akbar, berzinaan kita hentikan, Allahu Akbar, minuman keras, bagus. Dan memang harus ada yang seperti itu. Akan tapi siapa yang menyentuh hati akan tidak ngedengki dan tidak membenci, sehingga tidak muncul yang namanya gunjingan. Semuanya adalah dosa busuk, dosa hina. Akan tapi dosa di dalam hati ini lebih gede daripada dosa zahir. Dosa dalam, dosa batin lebih gede daripada dosa zahir. Sekarang pejuang Allahu Akbar itu sendiri, di saat ada musuh bisa bersatu, di saat pada zaman Nabi juga ada sampai rebutan yang namanya rampasan perang dan sebagainya, sampai Nabi marah dan seterusnya. Ada sebagian orang yang munafikin, hatinya kotor. Nah ini mendoakan, jadi mendoakan ucap mudah diucapkan tapi susah mengamalkannya, makanya gampang dilupakan. Makanya jangan lupa, terus kita harus berusaha untuk mendoakan. Gimana tidak susah, ngerasainya aja berat banget itu. Orang kurang ajar sama saya, gunjing saya, pinjam duit gak balik-balik, sudah begitu kelihatan kalungnya gede. Gimana saya doain? Gimana? Tapi harus kita bisa mendoakan dia. Mendoakan, waduh, tetap berat, saya ini berat. Baik, kalau masih merasa berat, dikasih resep baru lagi. Ada minum obat, ada orang mendengar bahwasanya penyakit yang harus dioperasi. Dioperasi sakit dah, ya dibedah juga sakit, baik. Bagaimana agar tidak sakit, dikasih obat lagi, namanya obat bius. Dan sekarang tak kasih obat bius, ibu, biar doain orang lain enteng. Ini kasih obat bius. Kalau tadi obatnya kan bener banget, susah bener nih ya. Uang kita punya toko kecil, kecil tokonya, sempit. Belanjanya sehari paling dapat 100 ribu, 20 ribu, 30 ribu. Tetangganya dapat jutaan. Masa kita doain, ya Allah tetanggaku semoga semakin kaya. Kan repot doain begitu. Nah ini obat biusnya adalah dari Nabi SAW. Kalau orang sadar, sabda Nabi akan hilang susahnya mendoakan. Kayak terbius. Luar biasa. Tapi pahami ini omongan Nabi, dan Nabi tidak akan berbicara yang salah. Nabi berucap dengan wahyu, dan Nabi Muhammad omongannya benar. Biar kita terbius dengan omongan Nabi, lalu kita doakan tidak susah. Biarpun orang itu jahatnya kayak apa, kita masih bisa mendoakan. Apa obat biasanya Nabi ini? Nabi menyebutkan bahwa ma min abdin muslimin yat'u li akhihil muslimi ala dhakhril ghaibi ila qala walaka bimithlin. Tidak ada seseorang yang mendoakan orang lain di saat orang itu tidak ada di hadapan kita. Kalau kita mendoakan orang lain yang orang itu tidak ada di hadapan kita, maka ketahuilah malaikat mengamini dan mendoakan kita lebih dulu untuk mendapatkannya. Nah ini. Jadi kalau kita doain orang lain yang orang itu tidak ada di hadapan kita, ternyata ini adalah sebab dikabul doa kita. Apalagi orang yang paling kurang ajar dengan kita. Ini mujarab. Sehingga dikatakan ada satu, ada orang biasanya pengen umroh. Ngapain bu pengen umroh? Pengen doa di sana biar dapat jodoh, biar dapat mantu, rezeki. Jauh-jauh bener, mau doa saja harus pergi ke sana. Doa bisa di mana saja, akan tapi ada satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, tapi sangat mudah dilupakan oleh hamba Allah. Bahkan melebihi dahsyatnya daripada doa, kedahsyatannya melebihi daripada doa di depan Ka'bah. Doa apa itu? Doa dengan pantulan. Dengan cara mendoakan orang lain, maka kita akan didoakan malaikat. Malaikat tidak punya dosa. Dan ini mujarab. Sehingga kalau kita doain orang lain, maka malaikat doakan kita lebih mudah didapat. Satu. Yang kedua, keutamaan dari mendoakan orang lain itu adalah hati kita akan bersih perlahan demi perlahan. Kebencian akan hilang, ketegangan akan hilang, dan doa kita akan dikabul. Makanya yang pengen menikah, doain temannya yang kurang ajar itu, ya Allah semoga kau kirim suami yang soleh, yang bisa mendidiknya sehingga menjadi ahli surga semuanya. Kirim jodoh besok. Atau kita pengen punya menantu, jangan ngiri sama tetangganya menantu. Menantunya kok bisa ya dapat orang kayak begitu? Ya bisa buktinya. Ada kedengkian, masya Allah, kita doain ya Allah semoga menantunya soleh. Cuman kadang kebusukan hati alam, wah, semoga menantunya enggak benar, ya. Rumah tangganya berantakan, diam-diam doain yang jelek, maka itu adalah hati kotor. Jadi mendoakan orang lain, pastikan kita mendoakan orang lain, khususnya orang yang bermasalah dengan kita, yang menyakiti kita, yang zalim kepada kita, maka dengan cara mendoakan seperti itu, malaikat mendoakan kita. Dan malaikat tidak pernah punya dosa, maka ini doa yang dikabul, sangat dikabul oleh Allah dan sangat cepat. Dan itu mujarat kami ambil dari guru. Dan kalaupun kita punya masalah, mudah. Bahkan kalau perlu ditambahi dengan hadiah yang kita berikan dengan orang yang kurang ajar sama kita. Jadi, luar biasa. Nah, ini adalah kekasih Allah, wali. Yang dia katakan datang kepada Allah dengan qalbun salim, dengan biqalbin salim, salamatus sudur, yang hatinya selamat, ya begitu. Orang enggak punya dendam, enggak punya benci. Lihat, nanti ahli surga ini waliullah biarpun enggak pakai jubah. Waliullah biarpun enggak punya ribuan rakaat dalam salatnya, tapi hatinya bersih. Dan ini yang paling mahal. Seandainya bapak ibu ini cuman punya amalan salat 5 waktu saja, enggak pakai salat sunnah. Puasa Ramadan tok, enggak kenal puasa yang lain. Bayar zakat sesuai dengan aturan, haji sekali saja, enggak pakai tambahan, enggak pakai umroh-umroh tambahan sudah. Tapi hatinya bersih, ahli surga ini. Allah. Tapi sebaliknya ini, sholat malamnya itu 1000 rakaat, puasanya enggak pernah putus, setiap majelis waktu ketinggalan dia. Tapi kalau ngeliat orang, ahli neraka yang sering umroh. Ya begitulah. Maka dari itu, ayo hari ini kita bersihkan hati agar kita diseru oleh Allah nanti, ainal mutahabbu nabi jalali, siapa yang saling mencintai karena aku. Baik, ini saja insyaallah yang bisa kami hadirkan di majelis ini, membersihkan. Maunya Buya membaca masalah puasa ya, cuman karena waktu begini kayaknya, untuk tanya jawab saja, zuhur jam berapa? 12 kurang 10 apa-apa insyaallah. Baik, yang mau ditanyakan, besok pertemuan yang akan datang, masalah bab puasa praktis. Sekaligus nanti ada buku puasanya. Tapi buku puasanya boleh diambil, enggak tahu beli atau enggak tahu saya itu. Sebab itu urusannya tim. Kalau tim dia banyak duit, biasanya dibagi-bagi. Paling dibagi-bagi, mungkin 5 tok, selebihnya suruh ngambil gitu. Itu karena buku, nanti bukunya dibaca setelah di rumah. Nanti belajar dengan Buya, tidak usah pakai buku, langsung faham begitu, matanya melek ke sini, dan ini bukunya dibaca di rumah. Insyaallah pertemuan yang akan datang, mohon diingatkan kami akan bahas bab puasa, biar sempurna puasa kita. Dan nanti kalau ada waktu sisa setelah tanya jawab 2 atau 3, kita kasih bab puasa sedikit, karena puasanya agak panjang, kalau pertemuan sekali tidak cukup insyaallah. Ayo silakan yang mau tanya. Ya, enggak, sebelum bertanya ya, silakan perkenalkan nama dan alamat singkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Ghani dari Al-Zikra. Bihaya yang kami cintai karena Allah. Kami ingin bertanya, kami di kampung punya guru, tetapi beliau itu mengasih seperti jimat untuk usaha, tetapi itu katanya itu cuma syariat sesaniat, ya. Misalnya air didoakan, terus di dalam kertas, di dalam air itu ada kertas bacaan Al-Quran. Dan jujur saja, sebagian keluarga saya ya mengikuti dan kadang-kadang memang mengamalkan itu, ya, ditempelkan di rumah, ditempelkan di tempat usaha, tetapi katanya itu cuma syariat. Nah, yang kami tanyakan, apakah itu benar bersyariat, ya, atau itu jangan kita ikuti. Nah, saya ini sekarang dalam keraguan mengikuti seperti itu karena ada sebagian orang yang mengatakan itu haram. Itu haram mutlak katanya, Buya. Nah, terus Buya, maaf, saya ini bekerja yang sholat asar dan isya itu susah sekali untuk sholat di masjid karena ya itu karena pekerjaan itu. Nah, itu bagaimana punya kadang-kadang hati saya juga terasa gelisah ketika asar dan isya itu karena pekerjaan susah, kecuali kalau libur baru bisa asar dan isya itu bisa dikerja. Kalau punya, mohon maaf bila pertanyaannya kurang dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, maka saya langsung dijawab atau tunggu jawaban pertanyaan lagi. Baik, yang pertama adalah masalah jimat. Jimat itu sebetulnya masuk bab mengambil berkah dari ayat-ayat suci Al-Quran. Dan hal itu pernah terjadi tulisan Al-Quran, tapi jelas lafadznya. Nama lafadz-lafadz Al-Quran, nama Allah dan seterusnya yang perlu dimuliakan. Dan ini terjadi pada zaman Sayyidina Abdullah bin Umar. Jadi namanya jimat itu jangan sampai dikatakan mutlak syirik, kecuali orang meyakini bahwasanya memberi kekuatan adalah jimat. Tapi kalau jimat yang mana yang ngambil berkah dari ayat-ayat Al-Quran, tidak sesuatu yang syirik. Cuman ketahuilah, kita harus paham bahwa semuanya adalah kekuatan dari Allah. Sebab uniknya, anehnya orang yang sangat terikat dengan jimat, misalnya mau belanja ke Glodok dari Bogor, sudah sampai deket Glodok sana, tahu Glodok, pasar Glodok ya, sudah deket, gara-gara jimatnya ketinggalan balik lagi pulang. Ini kan orang dungu, gara-gara jimat ketinggalan, ini aneh. Mau nawar jual beli, katanya ada ini tambahannya dari para dukun, ini kalau beli jual beli kalau nawar bawa ini. Tidak sampai derajat berlebihan seperti itu. Cuman jangan seperti sebagian orang mengatakan syirik, sebab syirik itu enggak mudah. Syirik itu meyakini kekuatan dari ini. Tapi kalau hanya sekedar membawa, tidak meyakini kekuatan dari ini, tapi ngambil berkahnya dari ini, adalah sesuatu yang boleh. Dan itu terjadi pada zaman Sayyidina Abdullah bin Umar untuk anak-anak kecil yang belum bisa membaca. Aslinya begitu jimat itu. Jadi yang namanya zikir untuk dibaca, bukan untuk dilipat. Kalau yang gede begini baca, anak kecil iya, dikasih kalung yang ada ayat Al-Quran. Makanya kalau ada orang tua pakai jimat seperti anak kecil. Kecil itu dibaca zikir yaumian itu. Cuman kita tidak masuk bab mensyirikkan. Kok syirik? Syirik itu enggak gampang. Zikir itu untuk dibaca, bukan untuk ditempel. Jadi kejadian pada zaman Sayyidina Abdullah bin Umar itu celah untuk tidak mengatakan syirik. Ini kesempatan. Oh, cuman jangan berlebihan. Sampai sudah tua begini pakai jimat, zikir diapal. Kayak wiridil Fatih tadi sudah cukup itu. Jadi jangan pakai ekstrim dikit-dikit, Kak, kafir. Memang yang kafir perusahaannya ente yang buat kan begitu. Ada sebagian orang dikit-dikit kafir, syirik, kafir, syirik. Mensyirikkan orang ada aturannya. Cuman sisi lain, jimat itu ya maksudnya adalah ngambil berkah dari ayat, tidak boleh berlebihan. Jadi kalau ada orang datang diajarkan, "Mbak, saya punya utang banyak." Ada hadis Nabi Allah, "Maghfina bi halalikan haram." Baca ini. "Saya itu khawatir di rumah saya itu kayak begini, begini, begini." Ada Nabi Muhammad ngajari kalau mau tidur jangan sampai kau belum baca Qul huwal falaq, Qul adzur binnas, kemudian baca ayat kursi, usapkan di wajah. Selesai. Enggak ada hantu yang ganggu, enggak ada santet. Sudah, jangan khawatir, sudah. Kalau di sini ada rumah hantu nanti dibeli sama Buya. Gratis murah tuh. Ini ada ustaz masih takut rumah hantu, takut santet. Ini ustaz model apa? Kan aneh ini. Ada ustaz bingung nih santet. Ini tidak punya nabi kayaknya. Enggak punya nabi, nabi sudah ngajarkan. Baca. Sehingga kalau orang sudah baca doa-doa itu, kalaupun santet tidak akan membahayakan, paling kaget tok. Tapi tidak akan terpengaruh. Ini ada ustaz bingung santet. Jimatnya satu lemari ini. Jimatnya, zikir untuk dibaca, bukan untuk ditempel, Bu ya. Baca wirid yang ringan itu aja, Ibu, yang tadi wiridul Fatih itu, auzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu menghindar dari sesuatu yang tidak kita senangi. Qul huwal huwal qul falaq qul adzur binnas, ya, untuk menghindar daripada gangguan setan, jin segala macam. Yang lain untuk mengangkat menarik rezeki, yang lain untuk ini cukup. Aturatibul haddad, sudah punya zikir, beres itu, bukan untuk disimpan. Jimatnya banyak sama Ruf. Jadi kalau mau dagang bawa jimat, bawa duit kamu dagang itu bukan bawa jimat, ya. Cuman jangan ekstrim, dikit-dikit kafir. Saya nggak punya jimat. Ya. Ada satu ketika Bu, ini cerita. Saya itu kadang ngomong kan, nggak yang ngomong nyantai. Ada suatu ketika ada orang Buya, saya punya istri suka marah-marah. And terus Buya punya ilmu mahabbah, nanti saya minta. Oh ya saya punya, saya ngomong gitu. Cuman saya lupa ngomongnya begitu. Oh, saya punya, padahal tadi mau ya ngupnya. ditunggui rupanya di situ. Saya pergi ini ditunggui. Loh, Pak, bukan. Iya, Buya tadi katanya punya ilmu mahabbah untuk istri saya. Maksudnya, oh ya sini, sini taruh sini. Nah, itu saya punya ilmu pelet. Biar istrimu kandil kepada kamu. Ada ilmu. Ada Buya. Serius dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatin. Tapi nanti bismillahnya kalau masuk rumah. Kalau masuk rumah, ente assalamualaikum yang baik. Terus ente cium kening istrimu. Ngomong yang baik. Kalau istrimu marah, kamu yang sabar. Ngomongmu yang enak. Ya, yeah. Kalau ternyata rezekimu kurang, minta maaf. Loh, itu ilmu pelet. Ilmu pelet ya itu. Bukan marah-marah, bukan ya. Biarpun pakai ilmu pelet, kalau akhlakmu nggak bener ya, bukan pelet. Jadi ilmu pelet adalah akhlak yang mulia, agar istri senang, istri terhibur, istri tersanjung. Ini peletnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak mulia. Bagaimana Nabi? Orang kafir pun segan senang dengan Nabi hanya karena kebenciannya saja tadi itu. Jadi ilmu pelet punya, harus punya ilmu pelet. Gimana kamu punya ilmu pelet? Tapi pelet ya bukan pelet-pelet itu. Tundukkan dia. Sun mata gaji gemah kipu cuma tikus sodolanang sebelah nolmah bengkah senap. Cembak nu jabang bayi ini bocah jenengi kenil-kenil mali aku cepat tiba-tiba mandek yang tulung kau pangarepku. Ini kok ini kan mantranya. Lah kok Buya ngapal nih, Buya pernah belajar. Ada yang nanya di belakang. Jadi aneh-aneh ini doa ilmu pelet adalah akhlak. Ilmu gemak kipu, ada jaran goyang, itu kan di film sama sinetron itu. Ya, tidak sebetulnya. Jadi jimat tidak sampai derajat syirik asalkan keyakinan kekuatan dari Allah. Cuman jangan berlebihan. Tokonya kecil, tempelannya banyak. Wah, ini dari Pak Kiai ini, dari Ustadz ini, dari Ufad ini. Waduh, zikir yang banyak. Minta kepada Allah, sholat duha, silaturahmi, sedekah fakir miskin yatim piatu. Itu akan datangkan rezeki tersebut. Ada pun yang kedua adalah apa tadi? Hah? Sibuk dengan kerjaan sehingga. Oh, Masya Allah, subhanallah. Itu adalah hati yang mulia, hati yang baik, hati yang baik. Hati yang mulia, hatinya ahli iman. Ingin bisa sholat berjamaah selamanya dan jangan dipangkas itu. Akan tapi betul, selagi masih tidak bisa karena ada ikatan kerja, selesaikan dengan pekerjaanmu. Tapi insya Allah nanti akan pindah pekerjaan yang bisa sempurna sholatnya. Tapi saat ini nggak apa-apa. Tapi dibantu, dibangun, apa disempurnakan janjian sama kawannya agar selesai kerja bisa sholat berjamaah. Jadi jangan sampai kita sholat sendirian. Sholat sendirian itu berat ya. Kalau bisa sudah janjian, kita tidak bisa jamaah di masjid ya, tolong ya, berlima, berenam. Akhirnya membuat jamaah bareng, indah lagi, dakwahnya hebat lagi nanti. Sebab selagi tidak bisa di masjid, bisa di mana saja. Yang penting berusahalah untuk bisa sholat berjamaah karena pahalanya berlipat ganda. Itu saja, upayakan dan upayakan. Atau nanti dengan istrinya nunggu di rumah, nemeni istrinya, luar biasa. Bahkan begitu indahnya, sholat berjamaah itu hendaknya kita menolong orang lain juga. Ini ilmu yang jarang dihadirkan ya. Ada seorang istri itu kerjaannya di rumah melahirkan anak, nggak pernah ngerasain sholat berjamaah. Mau ke masjid, suaminya pasti ke masjid. Hei para suami yang soleh, jangan biarkan istrimu tidak pernah merasakan sholat berjamaah. Ada disepakati oleh para ulama, disunnahkan kita mengulang sholat berjamaah dengan berjamaah untuk nolong orang lain. Kalau anda sudah berjamaah di masjid, katanya pulang ke rumah, istrinya belum sholat berjamaah, temani, alangkah indahnya hidup. Cuman gak punya ilmu kadang-kadang. Jadi sholat mu'adah, mengurang sholat dengan berjamaah. Hadis Imam Tirmidzi, dua hadis model dari Nabi SAW, dikatakan hadis sahih, diceritakan bahwasanya suatu ketika ada orang datang ke masjid begini nih, sudah selesai sholat berjamaah, satu orang sendirian. Nolan oleh, sholat sudah selesai jamaah, gak ada temannya. Apa sabda Nabi? Nabi menyuarakan man saya tasaddaq bihadzal rajul fal yusalli ma'ah. Siapa yang pengin bersedekah dengan orang ini, temani dia salat. Berebut sama Nabi, berdiri sama Nabi, nemeni orang tersebut agar bisa salat berjamaah. Ini termasuk sunah yang jarang dilakukan. Jadi suaminya di masjid, istrinya kasihan enggak pernah ngerasain berjamaah. Dulu waktu nikah pengin aku punya suami jadi imam. Tak tahunya dapat namanya imam, enggak pernah jadi imam. Yang namanya imam bukan disinggung nih, ini yang namanya imam di sini imam beneran itu. Itu imam-imaman tadi itu. Jadi bisa di rumah mengulang atau sebaliknya, sholat di rumah dulu karena istri mau istirahat mestinya sudah sebelum di masjid, habis itu pergi ke masjid berjamaah. Allah. Ya? Seperti itu ya caranya. Baik Ibu, ayo dua porsinya. Jamaahnya lebih banyak ibu-ibunya. Dua pertanyaan ya. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau tanya gini. Kan kebiasaan aku kalau sholat maghrib itu enggak beranjak dulu sampai nunggu isya. Pas ada baca-bacaan apa gitu, amalan-amalan yang aku baca. Cuma di sekeliling aku tuh ada kegiatan yang habis maghrib aku tuh enggak pernah ikut. Itu baiknya ikut apa gimana? Ya? Kegiatannya apa, Ibu? Ya tanya itu baca Yasin, kirim doa kepada orang-orang yang setiap hari itu. Atau setiap hari ya, kelihatannya itu setiap hari bukan baik. Seminggu dua kali baik, malam baik. Jumat sama malam Selasa. Baik Ibu, aku gak pernah ikut Ustaz. Bagusnya tuh ikut atau diem di rumah kayak biasa tiap hari. Baik, Masya Allah ya. Makasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ahya bainal isya'in fa ka'annama ahyal laila kullah. Barang siapa yang menghidupkan antara maghrib dengan isya dengan ibadah dan zikir, maka dia seperti menghidupkan malam semalam suntuk dengan ibadah. Dan hendaknya seperti itu. Biasakanlah aktivitas kita antara maghrib dengan isya hanya dengan Allah. Apakah berzikir, membaca Al-Qur'an dan seterusnya. Ada yang berkata, dagang saya jam begitu, gimana nih Bu ya ini? Saya jualan nih. Buka nasi goreng jam 5. Habis sholat maghrib langsung lari jualan. Sudah. Sambil berzikir, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Jangan sampai ketinggalan. Yang penting kita hidupkan dengan ibadah. Lah itu adalah istiqomah yang baik Ibu, yang demikian itu. Akan tapi, jika ada program kemasyarakatan agama, bukan ngerumpi kan, bukan konser dangdut, bukan yang sedang arisan ngalor ngidul ngomongnya, tapi pengajian juga, tidak ada masalah Ibu, kita ikut, tidak akan motong ke istiqomahan, karena ini ada, biar kita saung dengan tetangga, bisa saling ingatkan dengan tetangga, mungkin besok gara-gara Ibu kumpul di situ, orangnya besok ikut ngaji ke sini semuanya, kan dapat keutamaan. Kalau Ibu tidak pernah kumpul, Ibu ngaji ke sini sendiri, tok. Tapi gara-gara ibu kumpul dengan tetangga, ibu saya ikut, nah dapat pahala lagi. Jadi perlu kemasyarakatan juga kita perhatikan, jangan hanya aku sendiri-sendiri. Jadi ternyata perlu sesaat-sesaat ibu hadir yasinan bareng-bareng, asalkan di situ tidak ada gunjingan, di situ tidak ada maksiat. Kalau ada penggunjing dan maksiat, jangan datang, biarpun ustadznya jubahnya lebih gede dari ini. Karena menggunjing menghabiskan pahala. Lebih baik di rumah. Baik itu saja ibu, sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi dari Sentul. Saya mau ada yang ditanyakan permasalahan tentang teman saya. Jadi sahabat saya itu memiliki sahabat lagi, tapi dia adalah seorang pria. Nah lalu kemudian suatu hari ternyata sahabat dari sahabat saya itu ketahuan memiliki penyimpangan-penyimpangan dalam hal agama dan hal-hal perilaku-perilaku dari sahabat-sahabat saya tersebut yang pria itu membahayakan majelisnya sahabat saya yang perempuan tadi. Nah, pria tersebut sudah banyak menyakiti hati sahabat saya tersebut dan termasuk menyakiti keluarganya si perempuan itu juga, termasuk memfitnah, terus menggunjing, terus menyebarkan isu kemana-mana dan yang lain-lain. Nah terus sampai sahabat saya ini cerita ke orang tuanya kalau teman prianya itu memiliki penyimpangan-penyimpangan dan dia memiliki bukti-buktinya dan keluarganya meminta agar teman saya yang perempuan ini memberitahu kepada ustadz yang ada di majelis itu agar majelis saya itu terhindar dari bahaya yang dikhawatirkan. Cuman permasalahannya adalah kalau misalnya perempuan ini menceritakan, khawatir nanti akan terjadi fitnah yang balik kepada dirinya dan itu juga sebenarnya memang akan membahayakan diri si perempuan itu juga. Nah, sedangkan dari situ sisi, sedangkan sisi lainnya adalah perempuan ini juga sebenarnya karena kan penyimpangan itu belum terungkap, dia inginnya supaya temannya yang pria ini bisa bertobat suatu hari dan menjadi baik lagi agamanya seperti itu. Cuman desakan dari keluarga meminta agar dia cerita dan memberikan bukti-buktinya tersebut. Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut, Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus diperhatikan juga persahabatan antara pria dengan wanita. Memang tidak dilarang sebuah persahabatan laki dengan perempuan untuk bersahabat, bukan sesuatu yang terlarang. Akan tapi jangan diberi kesempatan iblis untuk masuk di antara mereka berdua untuk membisikkan sesuatu yang mengarah kepada syahwat dan seterusnya. Oh, iblis itu dahsyat. Kadang-kadang ngajari untuk bangunkan sholat malam tuh. Hei, bangun nih, sholat malam. Yang nyuruh iblis tuh. Kelihatannya ngingetkan sholat tiap malam jam 3 SMS. Bang, bangun malam, tahajud. Tapi yang nyuruh iblis itu. Sebenarnya dia ngerayu biar dianggap saya baik nanti. Nah, hati-hati. Makanya jangan percaya, hei adik putriku, kalau ada kawan priamu bangunin malam pakai SMS, itu adalah pembohong sudah. Pastikan sudah, harus gitukan, ditutup celah itu. Ini karena malu pakai atas nama agama. Sekarang namanya ta'aruf itu sebetulnya ya terjemahan dari pacaran hari ini, cuma diterjemahkan bahasa Arab pakai ta'aruf. Kemudian manggilnya jadi abi umi sudah islami ini sih. Ini kan problem zaman sekarang. Makanya yang saya antisipasi cukup persahabatan. Sampai persahabatan begitu besarnya perhatiannya sampai detail permasalahannya, kadang-kadang pun ditanyakan ada apa di balik itu semuanya. Dan begitu, ini harus detail, kita harus tanggap itu. Kalau ternyata seorang wanita itu murni enggak ada masalah, karena murni karena Allah tadi. Murni karena Allah, maka akan muncul keberanian. Kalau memang terbukti laki-laki tersebut adalah sebagai sahabat biasa saja yang tidak ada getar-getar di dalam hatinya, kemudian sahabat biasa saja, kemudian dia menemukan pelanggaran dan seterusnya, maka tanda cinta adalah bagaimana meluruskan dia. Cara meluruskannya, memang tidak boleh menuduh. Kalau sudah terbukti mungkin terjadi obrolan, diskusi dan seterusnya, omongan, maka sahabat Anda tadi bawa ke tempatnya orang yang ngerti. Biar yang jelaskan orang lain, kiai atau ustaz. Mungkin dia ngomong, hei sahabatku, kalau debat dengan saya kurang ilmu. Ayo kita datang kepada ustaz yang ngerti, yang bakal menjelaskan permasalahan ini. Datang kepada ini. Seperti itu caranya. Jangan sok bisa menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Kan tujuannya bagaimana agar dia tobat. Dan betul, kalau tiba-tiba sudah disampaikan ke orang lain, ternyata tidak terbukti, apalagi permasalahannya belum terungkap, maka akan menjadi kebencian dan permusuhan nanti. Berarti kamu menuduh saya seperti itu, kan begitu. Jadi cek dulu kalau dia benar seperti bahwa akidah yang sesat, menyesatkan, mudah mengkafirkan, maka nanti perlu membuat pendekatan obrolan. Kalau harus diskusi, datang kepada ulama agar dijelaskan dengan cara halus. Kemudian setelah itu kalau dia masih tidak mau, baru disampaikan kepada orang lain agar orang ini yang menyelesaikan. Pertama ini kita bawa, sebab kadang-kadang kalau kita sampaikan ke orang lain menjadi fitnah. Orang lain langsung ke situ, situnya marah kepada kita. Sehingga tidak bertemu. Jadi ada strategi dalam menyampaikan kebenaran di antaranya. Kalau ingin menyampaikan kebenaran dengan orang yang paling dekat dengan kita, ternyata kebenaran tidak harus diucapkan hari itu. Memilih waktu yang tepat. Kapan saya harus mengingatkannya? Jangan di saat mentang-mentang melakukan kesalahan langsung kita tegur. Suami istri pun begitu. Seorang suami menemukan istrinya melakukan kesalahan, ingat, untuk mengingatkan istri, ingat, kebenaran tidak harus diucapkan hari itu. Kita perlu cari waktu, saat yang tepat. Kalau saat lagi istri lah habis jemur baju kepanasan, kita tegur, marah itu nanti. Mungkin kita ambil waktu yang tepat saat mesra, indah, lagi makan bareng, ketawa-ketawa, lalu minta izin, "Ma, yang mohon maaf nih, ada apa?" Mau ngomong nih, serius apa sih? Serius, terima kasih buka timan, penting sekali, tak tahu yang ngomong. Nah kalau jangan suka gunjing orang lah, takut ini. Tak marah dia, karena kita ngambil waktu yang tepat. Yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidahmu sendiri. Katakan pada sahabat, jangan sok jadi pahlawan. Kalau dia mampu, boleh. Kalau tidak mampu, akan kegiles nanti malahan. Jadi kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidahmu sendiri, akan tapi mungkin dengan lidahnya orang lain. Atau mungkin di saat kita ngobrol dengan dia, tidak ada daya sentuhnya, mungkin kita kirim surat yang baik. Assalamualaikum akhi yang baik, yang dimuliakan Allah. Berkenaan dengan pemikiranmu yang seperti ini, gini, ini loh. Baru kita beri. Mohon maaf, ini adalah hanya semata-mata karena kita adalah bersaudara, semoga kita termasuk digolongkan sebagai hamba yang saling mencintai karena Allah. Sampaikan dengan bahasa santun dan baik, dia akan meresapi. Tidak ada cacian dalam kita menyelamatkan orang. Tidak ada tuduhan kita. Baik, itu saja insyaAllah. Dengan penuh kelembutan semuanya. Cukup insyaAllah karena waktu. Mari kita tutup dengan adzan sebentar lagi. Pengajian Umi ya. Umi sekarang juga ada pengajian. Tapi nanti Ibu pukul 12.30 selesai. Habis ini ya. Habis ini Ibu Umi pengajian di Pagelaran Jalan Beringin Raya. Umi, hari ini juga ada pengajian di mana sekarang? Umi di mana sih? Sekarang Umi di pengajian di Cilembu. Nanti habis duhur langsung pengajian di Pagelaran Jalan Beringin Raya. Sorenya langsung bersambung Umi juga di Majelis Al-Mu'awanah Pancasan. Nanti sore. Besok pagi di Masjid Ar-Rahman Bantarjati pengajian Umi. Baik, ini saja insyaAllah. Semoga Allah memberikan kepada kita kerinduan kepada kemuliaan dan Allah muliakan kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dengar radioku belum? Radioku 9 berapa? 91. Hah? Kurang keras, kurang bagus. Kurang gede, nanti akan digedekan nanti kalau sudah ada izinnya. Kita masih merintis radio pelan-pelan di mana nanti ya. Kalau enggak pakai AM-nya nanti insyaallah. Kita perlu berjuang, makanya kita informasikan hari ini teman-teman rapat di sini di mana di Bahrain sana untuk mendiskusikan tentang bagaimana membesarkan radio, dan kita juga ingin membuat sekolah di sini di Bogor, sekolah agama. Semoga ada orang mewakafkan tanah yang lebar, membangun di atasnya. Kita punya program. Kita punya program akhlak, kita punya program ilmu, kita punya program masa depan anak-anak. Yang sudah kita rapikan tinggal diterapkan. Yang sudah kita coba di Cirebon. Kita ingin di Bogor ada pesantren juga. Maka mohon doakan Ibu, semoga ada orang-orang ahli surga, kekasih Allah yang dikirim oleh Allah untuk mengirim tanah, mengirim dana, mengirim semuanya, sehingga ini ahli surga. Sudah pokoknya ya Allah kirimkan ahli surga, itu saja sudah. Dan jadikan kami bersama mereka. Ini, jadikan kami bersama mereka. Termasuk radio akan kita gedekan di mana-mana. Radio Al-Bahjah banyak, ada di Batam, ada di ini. Insyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad birhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tuhtim alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami mohon muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan kami dengan hati yang bersih. Berikan di hati kami kecintaan yang sesungguhnya kepada-Mu ya Allah, kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan kecintaan kepada sesama kami karena-Mu ya Allah. Hilangkan di hati kami kebencian dan dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang berbuat dolim kepada kami, jika ada orang aniaya kepada kami, jika ada orang menggunjing kami, kami mohon ya Allah, jangan Kau timpakan musibah kepadanya ya Allah. Kami tidak rela jika mereka Kau hukum di dunia dan di akhirat. Ampuni mereka ya Allah. Siapapun yang telah berbuat salah kepada kami, ampuni mereka ya Allah. Jangan sampai kesalahan mereka menghalangi mereka untuk masuk surga-Mu ya Allah. Surga-Mu yang sangat luas itu ya Allah. Ampuni mereka dan ampuni kami, dan bersihkan hati kami dari dendam kepada sesama kami. Bersihkan hati kami ya Allah dari dengki kepada sesama kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah yang sekian, ya Allah yang sempit rizki mereka lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kepada mereka kasih sayang-Mu ya Allah. Dan jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba. Kami mohon jika ada di antara yang hadir di sini yang masih biasa dengan riba, kami mohon ya Allah hentikan dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jauhkan mereka dari riba dan ampuni mereka. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Jauhkan kami ya Allah dan anak keturunan kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan ya Allah. Zina yang busuk di dunia dan di akhirat. zina yang hina di diri dan di keluarga, ya Allah, kami mohon jauhkan kami dari zina yang kotor itu. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan hinanya zina, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka, dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat hingga tidak kau seksa lagi. Kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Mudahkan kami untuk mengabdi kepada pasangan kami. Mudahkan kami untuk berkorban untuk pasangan kami. Dan kami mohon tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami. Jangan kau kurangi sedikitpun, ya Allah. Takut kami berbuat zalim kepada pasangan kami, ya Allah. Ya Allah, kau maha tahu tentang kami. Dan kami mohon kabulkan hajat pribadi kami, ya Allah. Dan kabulkan hajat orang-orang yang bersama kami. Dan kabulkan hajat kami semua, ya Allah. Engkau maha tahu tentang kami yang ada di sini. Kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang belum menikah, ya Allah, jaga kehormatan dan kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Baik, sama-sama. Maaf, jangan lupa pengajian setiap Senin pagi di MNC TV, ya. Setiap Senin pagi di MNC TV. Mohon maaf, salat duhur dulu sebelum pulang. Mohon maaf, undang selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.